Semoga kau ada di sini denganku. Mungkin ku tak sendiri, bayanganmu yang selalu menemaniku. Hiasi malam sepiku, ku ingin bersama denganmu. Tak ada penanda baik darimu, walau kini kau jauh dariku dan selalu ku nanti karena ku sayangmu. Hati ini selalu memanggil namaku, dengan hatiku ku berjanji hanyalah untukmu cintaku. Dan pernah ada rindu di hatimu seperti rindu aku rasa. Sabut aku terus terlena tanpamu di sisiku. Udah selalu menantimu. Ku sayang kamu.